para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, ya, para santri, jangan sampai hilang keberkahan ilmu disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Jaga ilmu kita agar senantiasa barokah dengan menjauhi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Dikarenakan yang kita harapkan dari semua yang kita miliki adalah keberkahannya. Kita mengharapkan usia yang Allah anugerahkan kepada kita barokah. Begitu juga harta yang kita miliki, kita mengharapkan keberkahannya. Yeah. Dan juga amalan perbuatan yang kita lakukan, kita berharap keberkahannya. Anak-anak kita, putra-putri kita, kita mengharapkan keberkahan. Nah, paslun, pasal yang berikutnya, wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, annaha taj'alu sahibaha minas safalati ba'da an kana muhayya'an li an yakuna minal 'ilyah. Sesungguhnya kemaksiatan menjadikan pelakunya hina, rendah. Ya. Setelah sebelumnya dia terhormat dan tinggi. Nah, padahal sebelumnya terhormat, sebelumnya memiliki martabat yang tinggi, tapi disebabkan dosa dan kemaksiatan menjadi rendah, menjadi hina. Wa inna Allah khalaqa khalqahu kismain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu dua bagian. Ilyatan wa safalatan. Yang bermartabat tinggi dan yang hina rendah. Ya. Di antara makhluk, ada yang memiliki martabat tinggi, terhormat. Ada juga yang hina, rendah. Waja'ala illiyina mustaqarra al-'ilya. Dan Allah jadikan illiyin, tempat-tempat yang tinggi itu, sebagai tempat tinggal orang yang memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi iliyin. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik, tempatnya itu di iliyin. Yeah. Tempat yang paling tinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Wa asfala safilin mustaqarra as-safalati. Dan asfala safilin, tempat yang paling rendah, yeah, merupakan tempat tinggalnya orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Nah, yaitu neraka jahim. Yeah. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, tempatnya di neraka jahim. Wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'layna fid dunya wal akhirah. Dan Allah jadikan orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang memiliki martabat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat. Yeah. Allah menjadikan orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi terhormat, memiliki kedudukan yang tinggi baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ahla ma'siyatihi al-asfalina fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan Allah jadikan menjadi orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina di dunia dan juga di akhirat. Ya. Jadi kehinaan seseorang itu disebabkan kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan. Di dunia hina, di akhirat pun hina. Dan terhormatnya seseorang memiliki martabat yang tinggi, derajat yang tinggi di dunia dan juga di akhirat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih mau menjadi orang yang terhormat ataukah orang yang rendah dan hina. Kalau kita ingin menjadi orang terhormat, maka hendaklah kita melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang hina, silakan melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Kama ja'ala ahla ta'atihi akrama khalqihi alaih. Sebagaimana Allah jadikan orang yang taat menjadi orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan seseorang di sisi Allah itu diraih dengan ketakwaan. Diraih dengan ketaatan, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya kedudukan. Yeah. Akan tetapi kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala diraih dengan ketaatan dan juga ketakwaan kepadanya. Wa ahla ma'siyati ahwana khalqi alaih. Dan Allah jadikan orang yang bermaksiat kepadanya makhluk yang paling hina, makhluk yang paling rendah. Orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang paling jelek, dikarenakan dosa dan kemaksiatannya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syarrad dawabi indallah alladziina kafaru. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Yeah. Dan juga Allah sebutkan orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab dan juga dari kalangan orang-orang musyrik, mereka itu syarrul bariyah. Yeah. Makhluk yang paling jelek. Nah, waja'ala izzata liha'ula wadillata wassigar liha'ula. Allah jadikan kemuliaan bagi kelompok yang pertama, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi musnadi Ahmad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad, min hadisi Abdullah ibn Umar, dari hadis Abdullah ibn Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, sesungguhnya beliau bersabda, yeah, bu'istu bisayb baina yaday sa'ah waju'ila rizki tahta dilli rumhi waju'ila Al-dhullu was-sigharu ala man khalafa amri. Rasul mengatakan, aku diutus dengan pedang sebelum datangnya hari kiamat. Dan dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombak atau pedang. Dan dijadikan kehinaan dan kerentahan bagi orang yang menyisihi perintahku. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan rezeki kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya melalui peperangan-peperangan. Sehingga mendapatkan harta ghanimah. Sampai di antara para ulama ada yang mengatakan afdal kasab. Di antara kasab yang paling afdal. Nah, yaitu dari harta ghanimah. Kenapa didapatkan? Dengan cara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasab, usaha itu bermacam-macam. Ada bentuknya tijarah, perdagangan. Ada juga ziraah, pertanian, beladang. Nah, ada juga peternakan. Ada juga beramal, bekerja dengan keterampilan tangannya. Ada juga di antaranya ghanimah. Dan para ulama menyatakan afdhal kasab dan kasab atau usaha yang paling afdhal dari hasil ghanimah. Kenapa? Dikarenakan dengan cara tadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul mengatakan waju ila rizqi tahta dilli rumhi. Dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombak. Kilatan pedang. Waju ila dhul was-sighar, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW akan diberikan kehinaan dan kerendahan. Ini bahaya. Menyisi perintah Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan termasuk di antara kemaksiatan yang besar. Menyisihi perintah Nabi SAW. Sampai Allah katakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ أَذَابٌ عَلِيمٌ. Berhati-hatilah orang yang menyisi perintahnya akan ditimpakan kepadanya fitnah. Berbagai macam musibah-musibah. Berbagai macam ujian-ujian atau ditimpakan adab yang pedih kepadanya. Ini balasan bagi orang yang menyisi perintah Nabi SAW. Nah. Dan diancam masuk ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Sahabat langsung bertanya kepada Nabi, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Kok ada orang yang enggak masuk surga? Padahal surga itu kenikmatannya sangat luar biasa sekali. Tapi ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat bertanya, siapa orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah SAW? Rasul menjawab, man ato'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Jadi orang yang durhaka kepada Nabi SAW, menyelisih perintah Nabi SAW, tidak mau mengikuti Nabi SAW, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ya. Dan banyak ancaman-ancaman yang lainnya bagi orang yang menyisi perintah Nabi SAW. Wa may yushakkiki rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Barang siapa yang menyisi rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah para sahabat, menyisi rasul kemudian mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, di mana jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ini bahaya menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati. Ya. Banyak orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja. Ya, ada perintah Nabi begini, ada perintah Nabi begitu, tapi sengaja dia menyelisihinya. Dikarenakan lebih mengikuti nenek moyangnya, lebih mengikuti pimpinannya, lebih mengikuti yang dianggap sebagai kiainya atau ulamanya. Yeah. Padahal ucapan siapapun, kalau itu menyelisihi Nabi SAW, jangan kita mengikutinya. Walaupun itu ucapan orang tua kita, walaupun itu ucapan guru kita atau yang lainnya, kalau menyisi perintah Nabi SAW tidak boleh, dikarenakan itu suatu kemaksiatan. Dan Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas diberikan ancaman bagi orang yang menyisi perintah Nabi SAW, akan ditimpakan kehinaan dan kerendahan. Sehingga di sini menyebutkan, di antara sebab kehinaan dan kerendahan seorang adalah menyelisihi perintah Nabi SAW. فَكُلَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ مَعْسِيَةً نَزَلَ إِلَى أَسْفَلَ دَرَجَةً. Maka setiap seorang hamba melakukan kemaksiatan, dia turun satu derajat martabatnya. Nah, wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin, dan terus dalam keadaan turun sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang paling hina, orang-orang yang terendah. Ya. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, turun derajatnya satu tingkatan. Ya. Kalau terus turun lagi satu tingkatan, turun lagi, sampai menjadi orang yang paling hina, paling rendah. Nah, jadi hati-hati. Jangan dibiarkan terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan. Seseorang yang tadinya mulia, yang tadinya terhormat, nah, kalau dia melakukan dosa dan kemaksiatan, turun derajatnya satu tingkatan. Kemaksiatan lagi, turun lagi derajatnya. Kemaksiatan lagi, turun lagi. Kalau terus dibiarkan kemaksiatan tersebut dilakukan tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia menjadi orang yang paling hina, menjadi orang yang paling rendah. Wa kullama amila ta'atan irtafa'a biha darajatan. dan setiap hamba melakukan ketaatan akan naik derajatnya. Yeah. Satu ketaatan naik derajatnya, ketaatan lagi naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi. Wala yazalu firtifain hatta yakuna minal a'lain. Terus dalam keadaan naik hingga termasuk di antara orang-orang yang bermartabat tinggi. Nah, tinggal pilih mau naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau mau turun. Kalau kita ingin naik, maka terus melakukan ketaatan demi ketaatan. Memang capek dalam melakukan ketaatan-ketaatan, tapi lelahnya kita dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Dan lelahnya dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Ya, tatkala kita beristirahat. Ya. Lelah misalkan menuntut ilmu, lelah menghafal ilmu. Ya, kita istirahat sejenak, hilang rasa lelahnya. Pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang berpuasa mungkin lelah, capek, lapar. Datang waktu berbuka, hilang rasa lelahnya, hilang rasa capeknya. Yeah. Pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Saya terus hendaklah kita berusaha untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Berhati-hati dari kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan membuat seseorang turun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus menerus dalam dosa dan kemaksiatan, bisa jadi dia menjadi orang yang paling rendah, paling hina. Ya. Wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayami hayatihi as-su'udu min wajhin wan nuzulu min wajhin. Dan kadang-kadang berkumpul pada seorang hamba pada hari-hari kehidupannya, naik dari satu sisi dan turun dari sisi yang lainnya. Yeah. Dari sisi ini dia naik derajatnya, tapi dari sisi yang lain dia turun derajatnya. Yeah. Nah, bisa jadi seseorang demikian keadaannya. Nah, wa ayyuhuma kana aghlaba alayhi kana min ahliha aw kana min ahli, maka mana saja yang lebih dominan, maka dia termasuk di antara ahlinya. Kalau ternyata ketaatannya lebih dominan, dia termasuk di antara ahlu ta'ah. Tapi kalau ternyata kemaksiatannya lebih dominan, maka dia termasuk di antara ahli maksiat. Ya, dalam sehari misalkan, kadang-kadang kita melakukan ketaatan, kadang-kadang kita pun melakukan dosa. Ya. Mana yang lebih dominan? Antara dosa dan ketaatan tersebut. Kalau ternyata ketaatan yang lebih dominan, termasuk di antara ahli ta'ah. Tapi kalau sebaliknya, dosa yang lebih dominan, ahlul maksiat, pelaku kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, palaisa man su'ida mi'atan mi'ata darajatin wa najala darajatan wahidan kaman kana bil aks. Yeah. Maka tidaklah orang yang naik derajatnya 100 derajat dan turun 1 derajat. Palaisa man su'ida mi'ata darajatin wa najala darajatan wahidatin ka'aks. Nah, ketika seorang misalkan dia naik derajatnya sampai 100 derajat dengan ketaatan-ketaatan yang sangat banyak yang dia lakukan. Tapi dia turun dengan 1 derajat. Dikarenakan mungkin suatu kemaksiatan. Ya. Yang namanya manusia enggak lepas daripada kemaksiatan. Dia lepas daripada dosa dan kesalahan. Ya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya. Ya. Orang yang naik hanya 1 derajat saja, tapi turunnya sampai 100 derajat misalkan, dikarenakan dosa dan kemaksiatan. Ya. Ada yang semacam itu. Nah, ketaatan yang dia lakukan mungkin hanya ketaatan 1 kecil. Ya. Tapi dosa dan kemaksiatannya banyak sekali. Nah, naiknya 1 derajat, tapi turunnya sampai beratus-ratus derajat. Ya. Nah, ada juga tadi yang naiknya bisa sampai 100 derajat, tapi turunnya hanya 1 derajat saja. Nah, yang jelas dosa dan kemaksiatan ini bisa mengeluarkan seseorang dari lingkup orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga menjadikan dia pada lingkup orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Dikarenakan ketaatan ini sebab kemuliaan, sebab tingginya derajat seseorang. Sementara kemaksiatan sebab hina dan juga rendahnya seseorang. Maka bagaimana mungkin seseorang dia ridha mengeluarkan dirinya dari luang lingkup orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Bagaimana mungkin dia ridha dari derajat tersebut kepada derajat yang rendah, derajat yang hina di dunia dan di akhirat. Nah, banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwasannya orang-orang yang melakukan ketaatan, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, para pelaku kemaksiatan, mereka adalah wali-walinya syaitan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali, penolongnya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka itu adalah tagut. Para syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ini syaitan, demikian keadaannya. Mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Coba kita perhatikan. Iblis la'anahullah. Disebabkan kemaksiatan yang dilakukannya menjadi makhluk yang hina, makhluk yang rendah, diusir dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Iblis la'anahullah. Padahal sebelumnya berada di surga bersama dengan para malaikat. Tapi disebabkan kemaksiatan, dosa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, asalnya mulia menjadi rendah dan hina, bahkan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita perhatikan terhadap apa yang didapatkan Nabi Adam alaihissalam. Ketika terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, Allah keluarkan dari surga. Tapi ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat kembali derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Tatkala dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah angkat kembali derajatnya. Sehingga bisa jadi, seseorang disebabkan dosa dan kemaksiatan, turun derajatnya. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah angkat kembali derajatnya, bahkan bisa melebihi derajat yang sebelumnya. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, kemudian diiringi dengan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas hendaklah kita senantiasa menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, dikarenakan pengaruh jeleknya sangat banyak sekali. Dan apabila terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, segera kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan, menyebabkan kita hina, menyebabkan kita rendah. Jauhi berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi ila huna. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.